Mitra bisnis, dengan semangat memperketat pemberian kredit, mulai Jumat ini Bank Indonesia memberlakukan aturan down payment minimum, baik untuk kredit rumah maupun kendaraan. DP motor ditetapkan minimum 25%, sedangkan mobil dan rumah 30%. Pengusaha otomotif dan real estate mengatakan, aturan ini akan berdampak negatif pada penjualannya dan juga memberatkan konsumen. Untuk itu, diharapkan ditunda pelaksanaannya. Pengusaha juga menilai, saat ini situasi perkreditan di Indonesia masih kondusif dan belum seperti yang disebutkan Bank Indonesia. Untuk membicarakan hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan Willy Suwandi Dharma, Presiden Direktur Adira Finance. Pak Willy, rencananya pembatasan yang sama juga akan diterapkan di Multifinance. Apa komentar Anda? Pertama, tentu pemerintah membuat aturan itu tentu ada dasarnya, ya. Tentu kita berharap bahwa memang itu sudah dilihat secara cermat, gitu ya. Tapi tentu saja dari sisi bisnis ini tentu kita berharap bahwa pertama kita tentu akan ikuti aturan itu ya, karena memang itu aturan yang sudah dibuat. Hanya saja tentu kita berharap agar bersama-sama, jadi bisnis atau industri dengan pemerintah ini bisa melihat apa namanya setelah dijalankan akan seperti apa gitu. Nah, itu kita kan berharapnya supaya tentu in the long run ini akan menjadi lebih baik secara total industri, tapi jangan sampai short term-nya ini landing-nya terlalu hard landing gitu ya. Kita tidak berharap itu juga gitu kan gitu. Nah, sebenarnya saat ini di industri pembiayaan dan perbankan apakah memang sudah terlalu tinggi non performing loan-nya? Mungkin mesti dipilah-pilah kali ya, karena tidak semua perusahaan, baik itu bank maupun consumer finance itu yang mengalami masalah bad debt ya. Memang secara umum kan kalau kita lihat ada sedikit kenaikan dari NPL, tapi menurut saya still controllable ya, gitu loh. Kemudian bagaimana mengenai kinerja dari industri pembiayaan jika hal ini benar-benar diterapkan? Pertama gini, dari sisi bisnis, itu pasti akan turun ya, tapi kita tidak tahu, belum tahu seberapa besar penurunannya gitu ya. Lalu apa strategi perusahaan Multifinance dalam menyikapi aturan minimum DP itu? Tentu kita harus mengencangkan ikat pinggang deh ya. Jadi sekarang gini kan, yang jadi masalah kan adalah bahwa sementara ini kan kita misalnya dari segi manpower kita sebetulnya kan in the growth mode gitu, tau nggak? Growth mode apa ya? Maksudnya kegairahan dalam pertumbuhan gitu. Jadi kita rekrut banyak orang dan sebagainya gitu. Buka banyak cabang. Mode-nya kan masih lagi di situ gitu ya. Jadi ini kan harus kita lihat, karena operating expense itu kan is a fixed cost gitu in a way. Kalau bisa turun, OPEX-nya, operating expense-nya tinggi, tentu kita akan jadi masalah juga kan gitu. Nah, apakah masuk ke pembiayaan berbasis syariah sudah dipertimbangkan, Pak? Karena pembiayaan atau bank berbasis syariah tidak kena aturan itu? Ya, bisa saja. Tapi tentu kita juga harus melihatnya secara berhati-hati juga. Artinya, ya mungkin in a way is a blessing in disguise buat syariah kan. Sementara kan pertumbuhan syariah itu kan masih rendah sekali ya. Ya tinggal saja bagaimana kita bersama-sama terus memperhatikannya lah. Jangan sampai juga overshipping juga gitu. Apakah dalam menyusun peraturan ini, pemerintah mendiskusikan dengan dunia usaha, Pak? Gini, saya tuh masih baru di industri ini, tapi saya punya keyakinan bahwa tentu hari ini sudah didiskusikan, tapi apakah misalnya tercapai kesepakatan bulat, saya nggak tahu juga gitu. Yang jelas mungkin kita berharap supaya kita bersama monitor ini, supaya impact-nya lebih banyak positif daripada negatif gitu. Terakhir Pak, apa harapan untuk kedepannya Pak? Ya, harapan kita adalah kita sama-sama antara industri dengan, seperti yang tadi saya katakan, antara industri dengan pemerintah, kita perhatikan gitu, dari waktu ke waktu kita lihat apakah misalnya ini akan diterapkan terus atau ini akan lebih dilusen sedikit atau gimana. Jadi kita sama perhatikan deh gitu. Harapan saya sih begitu. Demikian Willy Suwandi Dharma, saya Fahmi Andrian.